Nopi Nadia. Ngopi Nadia. Iya. No pinakiya. Thank you. No Pinakia. Yeehaw. Bye. We'll be right back. Asia, geleng-geleng Asia. Nopina dia. Iha. No pinakya, hiha. Thank you. hari ini kita fokus. Thank you. ikaw pinag-iya. Kevin Asia. kopi na siya. Thank you. No Pinatia, Kiha. Asia, Asia, Asia, Asia, Asia, Asia. Jadi kalian tahu nama belum tentu tahu cerita.

Covid Asia. Thank you. Novin Asia. ngopin lagi ya. Iya. Yeah. Asia. Asia. Pinasia, iha.

Nopin Asia. Thank you. Opin Asia. Opin Asia. Opin Asia. Biar aku saja yang rindu kamu, rindu itu berat kamu gak akan kuat. Biar aku saja yang kangen kamu, kangen itu berat kamu gak akan kuat. Biar aku saja yang rindu kamu, kangen kamu. Biar aku saja yang rindu, biar aku saja yang rindu kamu. Biar aku saja yang rindu, biar aku saja yang rindu, biar aku saja yang rindu, biar aku saja yang rindu. Novin Asia. Iha. Thank you. Novin Asia. Iha. cinta takkan membuat aku jatuh cinta lagi. Aku merasa kau yang terbaik untuk diri. Aku takkan. Asia. Susunya Give me.